السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, إن شاء الله di siang hari ini kita akan membahas tema tentang gadai, insyaallah. Penggunaan barang gadai oleh pihak kreditur. Saat melakukan transaksi menjual barang secara tidak tunai atau saat memberikan pinjaman, dibenarkan pihak penjual atau kreditur meminta barang gadai dari pembeli atau peminjam uang sebagai jaminan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang gadai yang dipegang. Surat Al-Baqarah ayat 283. Akad gadai adalah bagian dari aqd tawthiq. Dia bukan akad tersendiri. Tetapi dia akad penguat dari akad yang lain, yaitu penguat dari akad jual beli tidak tunai. Pihak yang telah menyerahkan uang atau menyerahkan barang, dia minta barang jaminan. Paham Anda ini? Namanya Anda beli barang dengan tidak tunai, seperti beli rumah dengan cara mencicil. Maka khawatir pihak penjual ketika Anda tidak mampu melanjutkan pembayaran, nanti hilang haknya, hilang uangnya, maka dia minta dari Anda barang gadaian. Jelas, ini dimaksud dengan barang gadai. Dia penguat akad. Tadi akad jual beli kredit dikuatkan. Atau seseorang pinjam uang kepada orang lain. Si Ahmad pinjam uang kepada Ali. Ali menyerahkan uang kepada Ahmad. Dan Ali minta barang jaminan atau barang gadai. Jelas? Ini dia akad gadai. Dia bukan akad tersendiri, tetapi dia merupakan uqud tawthiq, penguat dari akad yang tidak tunai. Hukum asalnya boleh, ya. Maka boleh Anda memberikan uang, pinjaman uang atau menjual barang dengan tidak tunai, boleh Anda meminta barang gadai. Boleh Anda minta, juga boleh tidak pakai barang gadai. Sah jual beli yang tidak tunai tanpa ada barang gadai. Sah juga pinjaman uang tanpa barang gadai. Tetapi risiko dari pihak yang memiliki piutang akan besar atau tinggi. Ya. Jelas atau tidak? Ya. Tapi bolehnya boleh. Berarti ketika dia wan prestasi tidak mampu bayar, ya udah, nanti aja selesaikan di akhirat atau niatkan sedekah. Selesai urusannya apa tidak? Selesai urusannya. Jadi dia bukan merupakan akad tersendiri yang wajib dilakukan, tidak. Boleh dilakukan, boleh tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dengan ada akad gadai, pernah juga tanpa akad gadai untuk membeli barang yang tidak tunai. Dua-duanya boleh. Ketika Rasulullah SAW beli dari seorang Arab Badu, orang Arab pedalaman yang tidak punya etika biasanya. Maka Rasulullah beli dengan tidak tunai. Ketika itu Badu ini datang ke masjid Nabi SAW lalu teriak-teriak, "Aghasban ya Muhammad, Muhammad, engkau ambil barang aku dengan cara merampas?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, aku beli dengan cara tidak tunai." Kata Rasulullah SAW, ya, tapi Rasulullah tidak memberikan barang jaminan atau barang gadai. Berarti boleh. Kemudian boleh juga dan pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menggadaikan. Ketika Rasulullah SAW beli dengan seorang Yahudi makanan pokok dengan cara tidak tunai. Dan warahanahu dar'ahu, beliau gadaikan baju besinya. Jelas anda ini? Sampai beliau wafat, baju besinya tidak tertebus. Hukum asalnya adalah boleh. Dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah dilakukan Rasulullah, pernah juga Rasulullah tidak melakukannya. Hukum asalnya boleh dilakukan, bagus dilakukan. Kalau merasa aman dan nyaman dengan pembeli ini, yakin bisa dipercaya, maka tanpa itu pun boleh. Jelas anda, dia tidak merupakan standarisasi sebuah akad menjadi sah harus pakai ada barang jaminan untuk yang tidak tunai. Tidak. Dilakukan baik, tidak dilakukan pun tidak ada masalah. Dan syarat daripada barang yang digadaikan tersebut adalah dhabit yang dijelaskan oleh para ulama, kullu ma yajuzu bai'uhu yajuzu rahnuhu. Syarat barang gadaian itu apa? Yaitu setiap barang yang bisa diperjualbelikan. Barang yang bisa diperjualbelikan, maka boleh barang itu digadaikan. Subhanallah. Sekarang macam orang yang gadaikan. Ada yang menggadaikan KTP. KTP bisa dijual belikan. Sah berarti gadainya? Tidak sah. Kalau tidak sah, apa konsekuensinya? Jual belinya sah atau tidak? Dia beli bensin, kebetulan uang enggak ada. Yang ada KTP, Pak, pegang KTP saya, Pak. Beli bensinnya ini halal atau tidak? Kan tidak sah akad gadainya. Halal atau tidak jual beli bensinnya? Halal, tidak ada hubungannya. Ini kudut tausik, ini penguat. Dia bukan akad. Ya, berarti beli dengan cara tidak tunai nanti dibayarnya. Jaminannya adalah KTP tadi. Gadainya sah atau tidak? Tidak sah gadainya. Tapi akadnya menjadi sah, tidak ada masalah, tidak terganggu akadnya. Karena tanpa KTP pun boleh. Pak, motor saya kehabisan bensin. Saya mohon dengan harap sangat, tolong saya beli ke Bapak bensin 2 liter tidak tunai. Insyaallah sore nanti saya antar uangnya ke saya bayar. Dia lihat penampilan anda, masya Allah. Ah, dia bilang insya Allah enggak ada masalah. Diisinya 2 liter. Lalu anda kasih KTP. Enggak perlu, bawa aja KTP-nya. Anda kasih SIM juga, bawa aja SIM-nya. Kasih ijazah dia. Baik. Boleh. Sah jual belinya. Ada juga yang menggadaikan, menjaminkan seperti tadi, ijazah. Sah ini akad menggadai ijazah? Sah atau tidak? Tidak, karena saya tidak pernah dengar orang menjual ijazah dengan harga 100 juta ijazah S3. Ada pernah jual ijazah 100 S3? Kecuali blanko kosong mungkin ya. Blanko ijazah kosong dijual 300 juta mungkin. Tapi kalau sudah ada namanya Fulan bin Fulan, tempat tanggal lahir di sana, ada orang yang mau itu membeli dengan harga 100 ribu? Tidak ada. Sah atau tidak berarti menjadikan sebagai penjamin? Tidak sah. Apalagi yang dijaminkan? SK, surat SK, surat kontrak kerja gitu, umpamanya BSK PNS ataupun surat keputusan bahwa dia diterima bekerja di sekian, ada gaji sekian tertera, baik di instansi pemerintahan ataupun swasta, digadaikan untuk beli rumah. Sah ini akad gadainya? Tidak sah. Karena andai dia tidak bayar, bisa dijual ini kertas? Bisa dijual? Tidak. Akad gadainya tidak sah, tapi jual belinya sah atau tidak? Pinjam meminjamnya sah atau tidak? Paham anda ini? Baik. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap barang yang boleh dijual belikan, yang sah diperjual belikan, sah digadaikan. Maka barang yang tidak disah diperjual belikan, seperti yang tadi saya jelaskan, tidak ada menjual belikan barang itu, maka tidak sah dijadikan sebagai barang gadai. Karena tujuan gadai adalah ketika dia tidak mampu membayar, barang ini dijualkan dan pihak yang berpiutang mengambil piutangnya dari harga ya penjualan barang tadi. Sedangkan yang tidak ada nilainya seperti surat-surat berharga tadi, ya, dokumen-dokumen berharga tadi yang tidak ada nilainya, ketika dia tidak mampu bayar, tidak bisa diuangkan, tidak ada gunanya. Faham anda ini? Taib. Itu bersyaratan barang gadai. Kemudian barang yang bisa diperjualbelikan seperti rumah yang ada nilai, mobil, sama juga ketika anda menggadaikan BSK, digadaikan Pak STNK atau PPKB, itu bisa dijual kan PPKB? Bisa dijual kan BPKB, bisa dijual kan? Lalu untuk apa anda pegang? Jaminan apa? Kan gak bisa dijual. Penguat sepeda motornya. Iya, bukti kepemilikan kendaraan bermotor kan ya, PKB ini. Ketika dia tidak mampu bayar, ini bisa anda uangkan ini PKB ini? Bisa? Bisa? Kalau bisa saya tunjuk tangan, siapa yang mau boleh PKB? Kan tak ada PPKB. Tidak bisa kan ya. Tapi hanya sebagai penguat saja. Sah akad jual beli tidak tunainya? Sah akad jual beli tidak tunainya. Ya. Yang menggunakan barang gadai tetap si pembeli, pemilik. Karena barang sudah dimiliki oleh si pembeli dengan akad dan dengan diterimanya barang, maka yang menggunakan dia. Sekarang seseorang menggadaikan sawah, kebun, motor, mobil kepada seseorang yang memiliki uang, karena dia butuh uang, dan dia pinjam uang kepada orang yang memiliki uang tadi dengan syarat rumah, mobil, motor tadi dipakai oleh si pemberi pinjaman. Paham anda ini? Dia syaratkan ini sebagai jaminan dan saya boleh memakainya. Si yang meminjam uang, pemilik barang-barang gadai tersebut, dengan rela dan ikhlas, silakan pakai. Mobil saya kalau enggak ada pakai-pakai nanti rusak dia. ganti. Daripada dosa pakai aja. Hah? Baik. Rumah saya kalau enggak ada tempatin nanti jadi rusak dia. Silakan Anda pakai. Gratis. Karena statusnya barang jaminan atau barang gadai. Baik. Ini akan kita bahas sekarang. Hal seperti ini dibenarkan oleh syariat ataukah tidak? Paham pembahasan kita? Hukum asal gadai tidak ada masalah. Tapi ketika ada manfaat dari barang gadai tersebut dengan dipakai barang gadai itu oleh si pemberi pinjaman. Karena ada manfaat. Ini akan kita bahas, bukan tentang hukum gadai. Karena sebagian ada yang tidak mengerti kemudian bilang, ini Ustaz apa? Bilang gadai hukumnya haram. Bukankah Nabi pernah menggadai? Paham? Pernah saya mengatakan gadai hukumnya haram? Tidak. Rasulullah memang pernah menggadai. Tetapi yang haram adalah pemberi pinjaman memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa imbalan. Itu dia yang haram. Kenapa? Seharusnya tanpa akad pinjam-meminjam uang ini, tanpa dipinjamkan uang kepada si pemilik barang tadi, bisakah rumah ditempatinya tanpa ada imbalan? Tanpa bayar sewa? Tidak. Bisakah mobil orang tadi dipakainya tanpa ada sewa? Bisakah motor dipakainya tanpa ada sewa? Tidak. Jelas? Berarti harusnya dia bayar sewa. Tapi karena dengan pinjaman tadi dia tidak jadi bayar sewa. Berarti dapat manfaat atau tidak? Sebesar nilai sewa itulah manfaatnya. Maka ketika sawah juga begitu. Maka ketika dia mengembalikan hutang penuh, sebetulnya dia bukan mengembalikan hutang penuh, tapi mengembalikan hutang berlebih. Pinjam 10 juta, sawah dipakai 10 tahun. Hah? Sewa sawah setahun berapa? Ukuran sawahnya 1000 meter. Berapa biaya sewanya setahun? Hah? Enggak ada tukang sawah di sini. Tahu Syekh, enggak tahu itu. Wah. 3 juta, baik. 3 juta. Berarti dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Dia tidak bayar sewa. Berarti sudah 30 juta. Kemudian nanti yang punya sawah untuk menebusnya dia harus bayar 10 juta utang tadi, ya atau tidak? Berarti pinjam uang 10 juta dibayar 40 juta, kembaliin 30 juta lagi uang orang punya sawah. Hah? Ah, mantap itu. Ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, kembalikan 30 juta uang orang. Kalau dia ikhlas apa boleh buat? Minta keridhaan dia. Besar 30 juta. Taib. Ini yang dikatakan ada unsur ribanya dalam akad gadai tadi. Pada dasarnya gadai dibolehkan karena Rasulullah SAW pernah melakukan akad gadai. Akan tetapi kalau ada manfaat dari barang gadai tersebut, maka hukumnya menjadi berbeda. Contoh. Lanjut. Bila jatuh tempo pelunasan dan pihak yang berhutang tidak melunasi tanggungannya, maka barang gadai boleh dijual. Lalu dipotong utang dan sisanya dikembalikan ke pemiliknya. Yang perlu diingat bahwa barang gadai tidak boleh digunakan oleh pihak yang memberikan hutang, karena termasuk riba. Namun di beberapa komunitas masyarakat, bila seorang anggota masyarakat butuh biaya mendadak, seperti biaya untuk pengobatan di rumah sakit, biasanya mereka meminjam uang atau emas kepada orang kaya setempat. Pemberi utang biasanya ingin mendapat keuntungan materi dari piutang tersebut. Di antara pemberi utang ada yang mensyaratkan pengembalian dengan jumlah yang berlebih. Ini jelas-jelas sama dengan riba yang dipraktikkan bangsa Arab jahiliyah. Di antara pemberi utang ada yang mencari keuntungan dengan mensyaratkan peminjam memberikan barang jaminan dalam bentuk kebun atau hewan umpamanya. Sedangkan hasil kebun atau hewan tersebut untuk pemberi pinjaman. Ini juga sama dengan riba jahiliyah, karena hasil barang jaminan tersebut tentu bernilai uang, yang berarti peminjam nantinya akan mengembalikan uang pinjaman penuh ditambah hasil barang jaminan. Paham ini? Ah, terus. Abdullah As-Samarqandi berkata, pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadaian dalam Abdullah kondisi. Abdullah As-Samarqandi dalam bukunya, apa bukunya? Bukunya enggak ditulis. Di bawah. Oh, di bawah. Ibnu Abidin Radul Muhtar. Radul Muhtar. Ya, ya, ini laman dalam mazhab Hanafi. Saya akan jelaskan bahwa pernyataan haram enggak menerima manfaat dari barang gadai tadi oleh pemberi pinjaman, ya. Ini pernyataan seluruh ulama mazhab, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tidak ada khilaf-khilafan. Tidak ada, ya itu kan dia Ustaz Hambali, dia itu tamat Saudi. Tidak. Akan anda lihat semua para ulama mengatakan itu. Baik, terus. Abdullah As-Samarqandi berkata, pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadaian dalam kondisi apapun, sekalipun pemilik barang gadaian mengizinkannya, karena ini adalah riba. Jelas anda itu? Mazhab Hanafi ini. Ulang pernyataan beliau. Pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadaian dalam tidak kondisi halal apapun. Halal menggunakan barang gadaian. Dia pinjam, meminjamkan uang 5 juta digadaikan motor. Hah? Boleh atau tidak pemberi pinjaman tadi pakai motor tadi? Tidak boleh. Terus, apa kata beliau lagi? Sekalipun pemilik barang gadaian mengizinkannya. Sekalipun pemilik motor yang pinjam tadi mengatakan, demi Allah saya ikhlas. Hah? Pakai aja lah. Baik. Tetap riba. Hah? Terus? Karena ini adalah riba. Karena ini adalah riba. Karena riba, walaupun dua-duanya ikhlas, sama-sama redo, tidak menjadikan akad riba menjadi halal. Tetap dia haram. Paham anda ini? Baik. Lanjut. Di mana penerima pinjaman membayar utang penuh dan keuntungan menggunakan barang gadaian adalah sebagai tambahan utang. Ini jelas riba. Iya. Di dalam buku Ibnu Abidin Radul Muhtar jilid 5 halaman 310. Masyaallah. Ibnu Qudamah berkata, Ibnu Qudamah tetapnya apa ini? Ibnu Qudamah Al-Mughni jilid 4 halaman 288. Ibnu Qudamah berkata, barang gadaian tidak boleh digunakan oleh pemberi pinjaman. Jika barang tersebut tidak membutuhkan biaya perawatan, sekalipun pemilik barang mengizinkannya. Karena ini adalah pinjaman yang memberi keuntungan. Hukumnya adalah haram, kecuali pengguna barang gadai memberikan imbalan. Paham anda ini? Pemberi pinjaman tidak boleh menggunakan barang gadai tadi. Kecuali sebesar biaya yang dia keluarkan untuk merawat barang tadi, umpamanya jaminannya adalah sapi. Sapi setiap hari harus carikan pakannya, ya atau tidak? Hah? Kemudian diapain lagi sapi? Cari pakannya doang, minumnya nggak dikasih? Ah, dikasih minumnya. Paham antum ini? Ini ada kerja atau tidak? Sebesar kerjanya ini boleh dia ambil imbalan dari sapi tadi. Perkirakan. Hah? Perkirakan kalau rumput sehari berapa harganya untuk makan sapi? Tidak ada juga antum di sini tukang sapi. Tukang sawah tidak ada, tukang sapi juga tidak ada. Masya Allah. Hah? Anggap perkiraan per hari 30 ribu rupiah. 30.000 rupiah kalau dia nyewa umpamanya jasa sapi ngangkatin barang beratnya. Ah, taruh di atas badan sapi tadi ditarik. Ya, biasanya sekali jasa 5.000 mengantarkan jarak sekilo. Ah, pakai jasa sapi tadi selama sebesar uang, sebesar biaya yang dia keluarkan. Ini boleh. Paham? Bagaimana kalau barang jaminannya itu adalah mobil atau motor? Butuh biaya perawatan? Butuh. Kalau tidak Anda rawat, mati dia gitu. Sapi kalau tidak diberikan pakan, mati dia. Kalau mobil Anda tidak dikasih makan, mati gitu. Hah? Panasin. Panasin. Hah? Anda pakai bensin. Baik. Ada jasa Anda di situ panasin. Cuman gini doang jasa. Apalagi sekarang yang pakai stop gitu, cek pencet. Ada bensin yang terpakai. Ya, tapi kan bensin dari dia. Kan dia nyerahkan mobil dia pakai bensin atau tidak ada bensin dia nyerahkan ke Anda. Kan nyerahkan yang enggak ada bensin pakai pakai mobil derek dibawa ke rumah Anda berarti. Baik. Tidak ada jasa Anda. Beda kalau yang tadi. Maka suruh dia yang memanasin atau kalau servis berkala umpamanya per sekian bulan utangnya belum dibayar-bayar, mobilnya masih di tangan Anda, ya. Maka suruh dia yang menservis, bukan Anda. Jelas? Beda ini dengan hewan. Maka pernah saya tanyakan kepada Syekhana Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hamad tentang kasus ini. Syekh, untuk kendaraan bermotor, kalau dijadikan barang gadai, itu kan butuh biaya perawatan. Harus dipanasin, harus segala macam, harus dibersihin, enggak berkarat, dan seterusnya. Ada perawatan berkala, penggantian oli dan segala macam. Kata Syekh, beda, tidak. Karena kalau hewan benda apa makhluk hidup dan dia muhtaromah, kalau tidak dikasih makan mati dia dan tidak ada nilainya. Kalau ini mati masih tetap ada nilainya. Baik. Imam Syafi'i berkata. Ini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Di jelas buku Asy-Syafi'i Al-Um jilid 3 halaman 159. Masya Allah, langsung dari buku beliau, bukan buku murid-murid beliau, dari buku beliau Al-Um. Apa kata beliau? Bila seseorang memberikan pinjaman 1.000 keping uang emas, ya, dan ia mensyaratkan agar peminjam memberikan barang gadaian sebagai jaminan dan pemberi pinjaman mensyaratkan boleh menggunakan barang tersebut, ya, maka persyaratan tersebut tidak sah karena ia mendapatkan keuntungan dari uang yang ia pinjamkan. Paham Anda ini? Anda pinjamkan 1.000 keping uang emas, 1.000 dinar. Berapa kilo berarti itu? 4 kilo seperempat. Apa itu? Bukan gorengan. Emas. 4 kilo seperempat emas. Berarti berapa M? Kali aja. Sekilo 600 juta, berarti sekitar 2,5 M minjamin uang dinar. Kemudian dia minta barang jaminan dan dia syaratkan boleh dipakai. Apa kata imam? Halal atau tidak? Haram hukumnya. Jelas ini? Baik. Terus. Pihak pemberi pinjaman yang menerima barang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa memberikan imbalan kepada pemilik barang gadai. Tanpa memberi imbalan. Kalau dia ingin pakai juga, umpamanya mobil dia yang satu pas lagi ngadat dan dia butuh buru-buru. Ini ada mobil gadai, dipakainya. bayar uang sewa sehari itu. Biasanya per hari sewa berapa, sewa per hari mobil? 350 ribu. Potong dari hutang dia 350 ribu. Kalau tidak, serahkan uang kepada dia 350 ribu. Itu kalau pakai sehari. Kalau sebulan, kalilah. Jadi berapa dia? Banyak pokoknya. Banyak. Jelas? Bisa-bisa sebulan lunas atau berlebih mungkin. Seperti kasus yang sawah tadi. Dan ini paling sering. Umumnya bukan di daerah per daerah saja, hampir seluruh daerah kaum muslimin di negara kita ini dan negara-negara kaum muslimin yang lain. Baik. Terus. Padahal semua ulama mazhab mengharamkannya. Mazhab Hambali mengharamkan, Imam mazhab Hanafi mengharamkan, Imam Syafi'i langsung nas dari beliau mengharamkan. Baik, terus. Pihak pemberi pinjaman yang menerima barang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa memberikan imbalan kepada pemilik barang gadai atau orang yang berhutang, baik dengan seizinnya ataupun tidak. Dan jika diberikan imbalan yang sepantasnya, maka dibolehkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya riba. Ya, untuk menghindari terjadinya riba. Karena kalau dia tidak berikan imbalan, maka dia mendapat keuntungan dari pinjamannya yang tadi berbentuk sewa gratis. Allah barikfikum. Ya, terus. Dari teks-teks para ulama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa haram menggunakan barang gadaian, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian, seperti ia telah memberikan rumput untuk sapi yang digadaikan. Hal ini dibenarkan karena biaya perawatan sebagai imbalan dari pemanfaatan barang. Jadi utang tidak bertambah dan tidak ada riba. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperah susunya oleh pemberi pinjaman jika ia telah mengeluarkan biaya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian. Ya, berarti akadnya sewa yang kedua kan ya. Terus. Pemberi utang sering mengajukan pertanyaan, bila hal ini diharamkan, lalu apa keuntungan untuk saya dari meminjamkan uang atau emas tersebut? Ya, gitu kan ya. Apa keuntungan untuk saya meminjamkan emas kilo, meminjam uang 10 juta, padahal dia sudah terbantu. Terus. Jawab, orang kaya yang beriman kepada Allah dan hari akhir seharusnya tidak akan mengajukan pertanyaan ini. Karena meminjamkan uang kepada orang yang sedang membutuhkan merupakan amalan yang dicintai Allah. Dan Allah lah yang akan memberikan keuntungan untuknya, bukan peminjam yang sedang berada dalam kesusahan. Ya, Masya Allah. Allah yang memberikan ya akhi. Bukan orang yang susah tadi yang memberikan keuntungan buat Anda. Terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang muslim yang memberikan pinjaman uang kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, pahalanya sama dengan bersedekah satu kali, meskipun uang itu kembali utuh kepadanya. Masya. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Masya Allah. Seorang yang meminjamkan uang dua kali, sama dia bersedekah sekali. Kalau meminjamkan uang sekali dan kembali uangnya 100%, berarti sama bersedekah dengan setengah kali, yaitu 50% dia sedekah. Pernahkah Anda meminjamkan saudara, teman dekat sebanyak uang 10 juta? Pernah? Pernah? Pernah, Masya Allah. Masih ada saya dengar bilang pernah. Pertanyaan kedua, pernahkah Anda bersedekah 5 juta? Belum jawabannya. Tadi Anda pinjamkan 10 juta, kembali 10 juta, sama Anda bersedekah 5 juta. Sadar atau tidak sadar sudah dicatat oleh Allah, Masya Allah, fulan telah bersedekah 5 juta. Padahal nominal uangnya kembali penuh. Jelas? Ini kemuliaan agama Allah Azza wa Jalla. Sedekah 5 juta masa enggak pernah tuh? Ya saya dengar tadi enggak ada ya. Mungkin pernah, Allah Ta'ala mungkin dalam hatinya. Insya Allah pernah, Ustaz. Fadalah. Kalau memang yang diinginkannya laba, maka banyak akad yang bisa dijadikan solusi. Seperti sewa, jual beli salam, murabahah, dan lain-lain. Ya. Kalau yang diinginkannya adalah laba, jangan buat akad pinjaman. Paham? Jangan buat akad pinjaman. Karena akad pinjaman adalah akad tabarru'. Yaitu Anda memberikan bantuan kepada orang. Jelas ini? Karena selama uang Anda di tangan dia, Anda tidak bisa gunakan. Kalau ingin Anda, seperti tadi, dia pinjam uang 30 juta dan dia gadaikan mobilnya. Jelas ini? Dia gadaikan mobilnya. Pinjam uang 30 juta. Dia mengatakan mobilnya Kijang. Kijang tahun 2018 sudah keluar. Sudah kali ya? Belum? Anggap sudah keluar. Innova 2018. Baik. Lalu dia mengatakan tidak ada gadai menggadai pinjam meminjam. Tapi kalau kamu mau 30 juta untuk Innova 2018 itu sewanya berapa? Berapa hari dengan 30 juta? Sebulan dapat? Enggak, juga enggak ada tukang sewa mobil sini juga enggak ada. Sebulan. Bisa sebulan 30 juta? Mahalan. Mahalan berapa? Coba berapa? Tinggal ngomongan tuh. 5 bulan. 3 bulan. 3 bulan 30 juta. Berarti sebulan 10 juta. Begitu. Saya minta kepada Anda, ini uang cash 30 juta, yang biasanya 3 bulan, saya minta 4 bulan. Boleh? Ini akad sewa menyewa atau tidak? Sewa menyewa. Kalau Anda setuju, silakan. Anda tidak setuju, tidak ada masalah. Saya tidak pernah maksa. Anda bilang, wah, telur rugi saya. 3,5 bulan aja deh, ya udah 3,5 bulan. Yang nyewa sudah untung atau tidak? Boleh dia untung dalam sewa menyewa? Boleh. Setelah 3,5 bulan mobil dikembalikan, ya uang kembali juga 30 juta atau tidak? Tidak. Selesai sudah akad sewanya. Tapi yang didapatkan oleh si penyewa apa? Keuntungan mobil selama 3,5 bulan dia pakai. Mungkin dia rentalkan atau dia pakai langsung nge-grab. Bisa dapat 50 juta selama 3,5 bulan tadi. Iya atau tidak? Ini halal atau tidak? Alhamdulillah halal. Untung 15 juta dan halal. Betul 15 juta untungnya lebih kali ya. 20 juta untungnya kali ya. Untung 20 juta dan halal. Tadi tidak sampai 20 juta untungnya dan haram. Mana yang Anda inginkan? Untung yang besar yang halal atau yang kecil yang haram? Yang besar halal ya. Orang yang berakal itu akan beli yang besar yang halal. Masya Allah. Ini dengan akad sewa. Atau dengan akad salam. Akad salam jual beli tadi sewa menyewa. Tidak ada pinjam minjam uang. Yang ada saya beli barang dari Anda. Saya beli barang dari Anda. Ini uang cash. Ambil pakai untuk kebutuhan Anda. Jadi lihat. Dalam syariat Allah Maha Agung. Tidak satu pun Allah haramkan, melainkan Allah beri ganti yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Kalau dalam bentuk gadai tadi, sering kasusnya sudah 3 keturunan, 4 keturunan, kasus gadainya belum selesai-selesai. Ya atau tidak? Tapi kalau dengan sewa tadi, dua-duanya dapat untung, yang punya mobil dapat untung, bisa dapat uang cash 30 juta, yang punya uang 30 juta juga dapat untung, bisa memakai mobil selama 3,5 bulan, dan bisa juga disewakan memakai Grab oleh dia, dan untung di 50 juta. Selesai urusannya persaat itu juga. Tidak sampai 3 keturunan. Dan kedua-duanya dapat untung, yang tadi tidak. Maka lihat dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam semua aspek, termasuk dalam aspek berbisnis seperti ini, dalam muamalat, tetap yang terbaik. Allah berikir. Adapun akad qard atau pinjaman memang dimaksudkan untuk membantu dan bukan untuk investasi. Ya, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari keuntungan, tapi mencari pahala. Untung pasti untung, Allah tidak akan merugikan Anda. Tadi sama dengan sedekah 50%-nya. Hah? Sedekah 50% sedikit atau banyak? Banyak, karena Allah membalas dalam setiap satunya menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Masya Allah. Terus. Poin selanjutnya 46113, gadai emas atau berkebun emas di penggadaian dan bank syariah nasional. Wallahualam. Sekarang masih ada produknya ini. Produknya masih ada di lembaga keuangan syariah ini. Sebagian ada, sebagian tidak. Begitu kan ya? Baik. Mari kita lihat gadai di bank syariah. Yang gadai yang umumnya di pinggir-pinggir jalan, gadai BPKB, gadai laptop, gadai handphone. Hah? Tapi enggak ada gadai KTP di situ ya. Subhanallah. Ramai di mana-mana. Baik. Kecenderungan harga emas yang naik melaju lebih dari 30% per tahun mengubah haluan banyak orang berinvestasi dari surat-surat berharga dan valuta asing yang terkena imbas krisis global menuju investasi penggadaian emas di bank-bank syariah. Ini dikarenakan investasi emas lebih aman, lebih menguntungkan, dan laba mendapat legitimasi halal, bebas riba. Akan tetapi, benarkah investasi ini halal atau bebas riba? Jelas Anda ini gadai emas. Gadai di sini dimaksud untuk mencari keuntungan dalam berinvestasi. Tadi kita katakan bahwa akad gadai bukan akad investasi. Ya. Akad pinjaman juga bukan investasi. Tapi apa boleh buat? Sebagian orang menjadikannya terbalik sehingga pasti kehancuran yang akan mereka raih. Menggadai emas di lembaga keuangan syariah atau di pegadaian syariah dikenakan biaya sewa atau tidak? Hah? Biaya sewa ini real cost, artinya biaya real atau mendapatkan laba pihak lembaga tadi? Hah? Kan tadi kalau biaya yang benar-benar dikeluarkan seperti sapi tadi, rumput, boleh enggak dia menggunakan barang tadi? Boleh, sebesar rumputnya tadi, karena enggak mati dia. Emas kalau tidak dikeluarkan untuk biaya perawatan, mati emas atau tidak? Tidak, tapi hilang Ustaz. Mati tidak tapi hilang. Baik. Berarti biaya penyimpanan. Baik. Biaya penyimpanan, bagaimana kita membandingkan apakah real cost yang mereka ambil atau mereka mengambil laba dalam hal tersebut atas pinjaman emas tadi. Maaf, atas pinjaman uang mereka terima gadaiannya emas. Hah? Dan dikenakan, dicas emas tadi biaya penyimpanan. Mereka namakan dengan ujroh. sewa tempat. Coba Anda bandingkan antara sewa tempat SDB, Safe Deposit Box, antara Anda pinjam uang dengan tidak pinjam uang. Mana yang mahal? Paham maksud saya? Antara biaya sewa karena akad gadai, dengan biaya sewa yang tanpa ada akad gadai-menggadai. Mana yang mahal? Atau tidak tahu? Karena Anda tidak ada tukang bank di sini. Mahal yang pakai gadai. Alasannya kenapa dia mahal? Dia kan mengatakan ada uang yang dipakai dia. Berarti dia ingin mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Jauh lebih mahalnya. Mereka hitung per 14 hari. Padahal kalau Anda sewa tempat SDB, itu per 14 hari, itu per tahun sewanya. Ada per 14 hari nyewa SDB? Tidak ada kan ya? Per tahun sewanya. Yang paling mahal berapa sekarang? Ukuran terbesar berapa kali berapa? Saya tidak tahu juga itu. Coba baca di situ ada kalau enggak salah saya. Tapi itu data lama, data 2014 atau 13. 2011 kali. Oh iya. Hukum gadai emas. Banyak orang berpandangan bahwa proses gadai emas bank syariah tersebut halal merujuk fatwa DSN nomor 26 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang rahan emas yang berbunyi rahan emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahan. Ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai, rahin. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Ya, artinya biaya real, tidak ada laba dari pihak pemberi pinjaman. Terus. Biaya penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijaroh. Ini diambil dari buku Himpunan Fatwa DSN 2006 hal halaman 158 sampai 159. Terus. Tinjauan terhadap fatwa DSN tentang rahan emas. Fatwa DSN bukanlah Al-Qur'an dan hadis yang memiliki kebenaran mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN yang bisa jadi hasil ijtihad mereka benar dan bisa jadi salah. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, apabila seorang hakim memutuskan perkara dan ia telah berijtihad mengeluarkan hukum atau fatwa dan ternyata hukumnya benar, niscaya ia mendapat dua pahala. Dan jika ternyata ia salah, niscaya ia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatwa DSN di atas membolehkan menggabungkan antara akad qard dan akad ijaroh. Akad qard terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas. Sedangkan akad ijaroh terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas atau marhun dan mengambil upah dari akad sewa ini. Penggabungan akad qard dan ijaroh bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan sahih. Selain hadis di atas, juga para ulama telah sepakat

Cukup? Masih panjang. Masih banyak? Iya. Lanjut. Terus kita dengar masih banyak. Jika pilihan B yang diambil nasabah, maka ongkos biaya penitipan ini sekalipun masih termasuk ijaroh hukumnya. Hukumnya dibolehkan karena bank tidak mendapat laba dari transaksi ini dan penggabungan akad tidak dimaksudkan agar kreditur mendapat laba dari pinjaman. Dengan demikian, tidak ada riba dalam penggabungan akad ini. Dan larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penggabungan akad bai dan ijarah bertujuan untuk menutup celah riba atau sadus zari'ah. Dan sesuatu yang dilarang untuk sadus zari'ah dibolehkan bila terdapat suatu atau kebutuhan dalam kasus gadai emas kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadai. Selain itu, penggabungan ini juga dibolehkan agar tidak merugikan pihak bank yang telah berbuat baik memberikan pinjaman tanpa bunga, lalu dirugikan lagi dengan harus mengeluarkan biaya untuk keamanan penyimpanan barang rahan dalam safe deposit box atau SDB. Ya. Alhamdulillah, selesai. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pendapat para ulama? Apakah boleh atau terjadi ikhtilaf tentang seorang mukmin yang berlepas diri dan bertaubat dari harta riba yang selama ini dia punya? Dia serahkan semua harta ribanya ke masjid untuk dipergunakan keperluan masjid dan majelis ilmu. Apakah sah sholat seseorang di masjid yang dibangun murni dari dana riba? Masyaallah. Pertama, dia bertobat. Hasil ribanya semuanya diberikan ke masjid. Bolehkah atau tidak? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ini harapan apa bukan harapan kalau yang satu dua? Ya, harapan. Satu harapan mana penitia tadi? Menghilang. Satu aja pilih, ini syarat kalau menurut saya. Satu aja pilih mana yang paling penting. Yang ini Ustaz, sah sholatnya sah sholat di masjid yang dibangun yang dimurni dari dibangun dari dana riba ya. Ada perbedaan para ulama dalam hal ini ya, kalau orang itu bertaubat jelas, kalau dia bertaubat kepada Allah atas perbuatan ribanya dan ada uang ribanya, dibangun dia masjid. Ini ada khilaf para ulama. Tetapi kalau yang membangun itu adalah lembaga riba dengan tujuan untuk mengatakan kepada anda semuanya, kata siapa bank riba itu buktinya masjid anda dibangun pakai uang bank. Dana CSR dari bank. Ini tidak sah sholat di sini. Wallahu ta'ala alam. Sekarang Ustaz, karena jadi ada sholat di tempat yang tidak halal. Untuk ditempatin saja tidak halal, apalagi untuk dilaksanakan sholat di sana. Ya, walaupun itu tanah wakaf ya Ustaz ya? Maksudnya wakaf dari mana? Kan dari uang bank. Maksudnya tanahnya tanah wakaf, cuman dia bank yang berwakaf atau siapa yang berwakaf? Ya misalnya aja Ustaz itu, tanahnya tanah wakaf, terus dia yang berwakaf dirikan. Seseorang ya muslim. Seorang muslim, terus ada orang yang mungkin dia dari lembaga riba, dia pengen apa berlepas diri dari beda dari. Kalau berlepas diri bertobat ya boleh, silahkan. Ada khilaf tadi para ulama dalam hal tersebut. Nah ya, tapi kalau bukan, dia datang ke bank untuk minta bantuan dan bank mengeluarkan dana CSR untuk bikin masjid tadi, ini tidak sah sholat di sini. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang di luar tema Ustaz, tentang riswah. Silakan. Ya, tadi harapan bukan syarat. Ya. Apa hukumnya ketika muslim masuk kerja yang dibantu tetapi pihak perusahaan Enggak paham, saya ulangi. Muslim bekerja. Muslim masuk tes masuk kerja. Dibantu. Maksudnya dibantu itu apa? Dibantu orang dalam gitu, Ustaz. Dibantu dengan cara mudah tesnya. Jadi meskipun bukan Allah yang bantu, tapi orang dalam. Iya. Bagaimana orang dalam bantunya? Tidak memakai uang, tapi memakai ya karena orang dalamnya itu omnya, pamannya. Kenapa, Ustaz? Karena kerabatnya. Iya, kerabatnya. Tadi, yang bagian pihak panitia penyeleksi seleksi adalah pamannya. Bukan orang petinggi di perusahaan itu kerabatnya. Ya, kerabatnya. Sehingga semua seleksi dia lulus begitu. Iya. Terus jadi HRD-nya yang dari pihak itu juga ikut membantu, apa hukumnya itu, Ustaz? Hukum siapa? Hukum dalam Islam, Ustaz. Iya, maksud saya hukum siapa? Hukum yang bekerja kah atau hukum yang masuk kerjanya? Ya masuk kerja tadi halal hukumnya. Kalau dia cakap untuk ke pekerjaannya. Paham? Iya. Tapi selagi dia tidak memberikan uang. Oh, selagi ini tidak namanya syafaat, boleh ini. Isfa'u tujaru. Nabi SAW berikan syafaat, kalian akan diberikan pahala. Tapi memberi syafaat, apa rekomendasi kalau dalam bahasa kita ya? Berikan rekomendasi dan kalian akan mendapatkan pahala. Itu boleh. Yang tidak boleh, dia minta fee untuk rekomendasi tadi. Itu tidak boleh, rishwah namanya. Oh, iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga di luar tema tadi, Ustaz. Saya dalam tahap mencari pekerjaan gitu, baru lulus kuliah. Ada beberapa yang masih samar. Apakah seorang muslim boleh bekerja pada perusahaan tersebut? Ada beberapa pertanyaan. Iya. Beberapa pertanyaan. Panitia. Beberapa perusahaan yang ingin saya tanyakan. Setiap pertanyaan orang satu kan ya? Iya, syarat itu kan bukan harapan. Pertama, jika perusahaan konsultan umum gitu, tetapi ada kliennya yang perusahaan haram, misalnya kliennya dari bank atau dari perusahaan lainnya, gitu, apakah boleh kita bekerja di perusahaan tersebut? Jangan, nanti Anda ditempatkan di yang riba tadi, mau? Mau atau tidak? Kalau kita menolak dari klien-klien yang haram, tapi kita menerima dari yang dengan boleh dengan syarat Anda pemilik perusahaan, bukan sebagai karyawan. Kalau karyawan telah menolak, ditendang Anda dari perusahaan. Baik, Ustaz. Bagus, bikin perusahaan yang seperti itu bagus saya. Setuju saya. Kalau perusahaan yang ada transaksi-transaksi kurang sesuai, contohnya yang sering dibahas sekarang, misalnya sebut aja brand Gojek gitu kan, ada transaksi yang haram seperti GoPay, GoFood dan lain-lain, itu apa kita boleh bekerja di situ sebagai engineer-nya atau lain-lain? Sebagai engineer atau programmer dan lain-lain. Programmernya, ada program agar bagus perbuatan salahnya, begitu kan ya? Baik, Ustaz. Enggak boleh ya. Kalau tapi kalau Anda program bagaimana agar dia menjadi sesuai syar'i, boleh. Sehingga aplikasinya yang tidak sesuai syar'i tadi tidak jalan. Baguslah seperti itu. Kalau perusahaan milik orang kafir gitu. Ini keberapa ini? Gantian. Baik, Ustaz. Nanti akan lantren belakang lagi, siapa tahu nanti dapat insyaAllah. Ustaz. Ya. Apa perbedaan munah dan bunga pada penggadaian? Apa? Munah dan bunga. Munah? Iya, munah itu ada di penggadaian syariah atau penggadaian amanah. Dan kalau bunga itu ada di penggadaian yang konvensional. Munah apa itu? Apa maksudnya munah itu, Ibu? Afwan Ustadz, ini di Ahwat kan pertanyaannya tertulis. Jadi kami panitia bacain aja Ustadz. Tadi saya pikir yang bertanyanya langsung pakai mic sehingga bisa lebih jelas. Iya, mungkin yang punya pertanyaan ini boleh ke panitia Ahwat. Atau yang lain dulu aja ya Ustadz ya. Iya, yang lain aja Ibu, yang jelas. Iya. Saya ingin renov rumah, masih kurang sedikit biayanya. Saya masih punya simpanan emas. Apakah lebih baik saya gadaikan ke penggadaian konvensional atau syariah? Atau lebih baik dijual saja? Lebih baik dijual. Kalau dengan penggadaian, baik yang konven maupun syariah, dapat uang berapa persen? Maksimal 80%, ya atau tidak? Kalau Anda jual ke pasar, dapat uang berapa persen? 100%. Anda mau 100 atau 80? Kalau Anda jual halal, kalau Anda gadaikan ada unsur riba atau syubhatnya. Lebih baik ke mana? Dapat sedikit tapi ada konsekuensi dosanya, dapat banyak halal. Mau yang mana? Silahkan pilih. Ah, terus. Pertanyaan kedua ya Ustadz. Ya. Jika hutang piutangnya belum lunas, namun yang berhutang sudah meninggal dunia atau wafat, bagaimana solusinya Ustadz? Jika ahli warisnya tidak mau melunasi, atau orang tuanya karena sudah meninggal yang berhutang, lalu mengambil barang gadainya secara paksa, apakah boleh Ustadz? Ahli warisnya mengambil barang gadai dengan paksa gitu atau gimana? Iya Ustadz. Bisa. Jadi hutang piutangnya belum lunas, tapi yang memberikan utang tersebut sudah meninggal dunia, Ustadz. Terus barang gadainya diambil oleh ahli waris secara paksa. Iya, barang gadainya. Maksud saya, pertanyaan saya, bisa dilakukan itu? Iya, apakah boleh Ustadz seperti itu? Haram hukumnya. Ya. Dan saya secara hukum legal juga tidak bisa diambil barang gadaian, kecuali melalui penggadaian. Maaf, melalui pengadilan maksud saya. Sudah ya Ahwat ya, Iwan lagi ya. Oke, sebentar ini kita bacakan dari yang bertanya lewat kertas. Ahwat Ustadz, bagaimana kalau gadai seperti ini, apakah diperbolehkan? Misal A, menggadaikan motor selama 2 bulan dengan nilai 4 juta. Di awal kemudian dibuat perjanjian uang yang dikembalikan adalah 3,5 juta. 500 ribu untuk biaya sewa motor selama 2 bulan, apakah boleh menetapkan harga sewa di bawah harga pasaran? Jazakallahu khairan. Setelah uang dipinjam, kemudian baru dibuat akad sewa. Ini berarti sewanya pasti di bawah harga pasar. Iya atau tidak? Hah? Kalau sewa di atas pasar, pasar, ini imbalan. Bagaimana, kenapa dia mau? Karena dia pinjam uang, termasuk juga manfaat ini. Boleh dengan harga pasar, bukan di bawah harga pasar. Kecuali akadnya tidak ada pinjam-pinjam, murni sewa-menyewa. Itu boleh di bawah harga pasar. Tapi kalau ada unsur akad pinjaman, tidak boleh di bawah harga pasar. Karena ada syubhat riba dalam hal ini. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Ini di luar tema Ustaz. Dulu ketika saya menikah, biaya serta maharnya sebagian besar menggunakan uang hasil bekerja dari sebuah leasing. Ketika istri saya mengetahui, dia tidak terima. Apakah pernikahan saya halal serta saya dan istri saya berdosa karena memakan dan menggunakan uang hasil dari leasing tersebut? Mohon jawaban dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Di waktu itu, Anda tahu itu haram atau tidak? Saya yang bertanya. Belum tahu. Belum tahu, alhamdulillah. Anggap aja Anda non muslim di waktu itu karena enggak tahu hukum riba. Ya. At-taubatu tajibbu ma qablaha. Taubat itu kata Nabi menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sekarang Anda tahu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka konsekuensinya adalah yang riba tadi tinggalkan seluruhnya. Uang-uang yang dapat dari leasing tadi berikan kepada fakir miskin. Kalau dikeluarkan semuanya fakir miskin, masih ada uang Anda lagi? Udah tidak, selang 2 bulan saya keluar dari kerjaan itu. Baik. Semua aset Anda dapatkan semuanya dari kerja di leasing tadi atau tidak? Sebagian besar. Ya, yang sebagian besar tadi kalau diberikan kepada fakir miskin, masih bisa Anda meneruskan hidup Anda tanpa aset-aset tadi? Yang udah habis sih. Sudah habis juga. Kalau yang mahar buat istri itu, yang udah milik istri itu masih ada. Yang mahar istri masih ada. Iya. Tapi itu milik istri. Milik istri. Iya. Halal buat istri saya. Bagi istri itu halal atau tidak, itu pertanyaannya kan ya. Iya. Pada saat itu istri tahu atau tidak? Kenapa? Istri tahu atau tidak itu haram? Tahu setelah mengetahui gitu. Pada waktu dulu dia terima mahar dari leasing. Tidak tahu setelah ketahuan kerja saya di situ. Mas tidak tahu, insya Allah semoga dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dapat modal untuk hidup dari mahar ini, pinjam mahar istri tadi, cari uang yang halal dari modal mahar tadi. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Untuk ihwa yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, apabila ada yang bertanya, mohon antri di sebelah situ. Jadi kita nggak menerima pertanyaan melalui tangan. Silakan Pak, silakan. Dua pertanyaan dari ihwa dulu, nanti ke ahwat. Silakan. Antri di belakang akhir. Antriannya mana terakhir? Enggak. Panjang belakang. Di belakang Pak. Itu antri di belakang. Di ya, belakang, di paling belakang tuh. Karena antrian udah panjang, Ahi. Oh ya udah, saya. Iya, Pak Dodo. Silakan. Bapak di depan tadi. Pado, silakan kalau Bapak di depan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mau menanyakan nih, mungkin keluar dari tema ya. Iya, Bapak. Jadi saya sedulu sudah menikah, saya gaji saya tuh hanya 2 juta ya. Apa? Hanya 2 juta. Masya Allah. Tapi di samping itu dibantu dengan orang tua saya setiap bulan. Apakah rezeki uang yang dari orang tua saya itu halal? Orang tua bekerja di tempat yang halal. Uang orang tua ini dari uang yang halal atau tidak? Halal. Halal berarti, alhamdulillah. Oh, untuk membantu saya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Halal ya ikhwan. Orang tua membantu anaknya walaupun anak itu sudah punya cucu, sudah punya anak dan cucu, punya istri, halal. Tidak ada masalah. Ini merupakan sebuah kebaikan seorang orang tua kepada anak-anaknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang menawarkan jasa pembuatan aplikasi? Salah satu klien besarnya yaitu perusahaan penyedia jalur pembayaran di ATM seperti transfer antar bank, tarik tunai dan pembayaran tagihan, Ustaz. Enggak paham saya, ulangi lagi. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang menawarkan jasa pembuatan aplikasi? Pembuatan aplikasi. Iya. Salah satu klien terbesarnya salah yaitu satu klien besarnya perusahaan penyedia jalur pembayaran di ATM. Misalnya transfer antar bank, tarik tunai maupun pembayar tagihan, Ustaz. Baik. Hukum asalnya enggak ada masalah. Asal jangan untuk kartu kredit jasanya. Allahu Akbar. Kalau baru untuk transfer untuk pembayaran tunai enggak ada masalah. Enggak masalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Ahwat. Ustadz, halalkah bekerja di penggadaian dan di toko gadai seperti gadai mobil, gadai emas yang tidak yang apa yang di pinggir jalan itu Ustaz. Iya, semua enggak ada di tengah jalan Ibu. saya bacakan sesuai tulisan Ustaz. Masyaallah. Terima kasih Ibu. Karena kalau penggandaan di tengah jalan, mentang-mentang riba di tengah jalan dia ditabrak, alhamdulillah. Allahu barik fikum. Ya. Walhasil bila dia menerapkan sistem yang ada ribanya tadi, tidak halal seorang muslim bekerja di sana. Jelas? Allahu barik fikum. Mau di tengah jalan kantornya, mau di pinggir jalan tetap tidak halal. Terus. Pertanyaan kedua Ustaz. Ada perhiasan yang niat saya jual. Ada perhiasan yang? Yang niat saya jual. Ya, saya berniat menjualnya. Ya, terus. Ustaz. Setelah dibandingkan, ternyata harga jual ke toko emas dengan digadaikan lebih tinggi digadaikan. Bagaimana? Sebentar. Di penggadaian tidak membeli emas ya. Jadi gini Ustaz, kalau dijual ke toko emas, emasnya ini harganya lebih murah dibandingkan digadaikan. Jadi di penggadaian terima enggak beli emas? Bukan di sini bukan dijual Ustaz. Jadi dia paham saya. Ke penggadaian kalau terima jual emas, dia terima jual beli emas juga atau tidak penggadaian? Iya, setahu saya. Iya atau tidak? Iya, tapi ini di penggadaian. Bukankah dia enggak. Ada mas-mas antam dijual di penggadaian? Tidak ada, tidak jual beli emas di penggadaian? Jadi. Ala kulli hal terus. Ya, jadi umat ini sepertinya mengkomper Ustadz. Jadi kalau emas ini dijual ke toko emas seperti biasa, harganya itu umpamanya harganya 500. Ya. Kalau di penggadaian dapat pinjaman 550. Iya, kalau digadaikan itu lebih tinggi sedikit gitu. Tinggi dari mana? Dia kan dapat uang bukan 100%. Iya Ustadz. Jadi tinggi dari mana tinggi hitungannya? Ya. Jadi di sini pertanyaannya tingginya hanya di atas kertas saja kan ya? Ditulis emas Anda sekian, harganya sekian. Tapi uang yang dikasih di bawah harga pasar manapun juga, iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya Ustadz. Berarti tinggi dari mana? Tinggi di atas kertas doang. Apa untungnya di atas kertas dan ada dosanya? Lebih baik real dan tidak ada dosanya. Iya. Jadi bagaimana hukumnya Ustadz jika si ibu ini mau menggadaikan tapi tidak berniat ditebus, bolehkah Ustadz? Dia menggadaikan tidak ditebus, rugi atau tidak? Kan cuma dapat 80%. Hah? Heran, subhanallah. Maka rugi dua kali, rugi dunia dan rugi akhirat karena tetap riba hukumnya. Taip, terus. Sudah ya Ustaz ya. Kembali ke Iwan nih Ustaz dari pertanyaan di kertas. Saya pensiunan dari sebuah bank dan mendapatkan uang pensiunnya. Apakah uang itu bisa saya gunakan untuk kehidupan saya sehari-hari? Karena saya masih bekerja sebagai driver Grab Car. Kalau hasil Anda yang halal tidak cukup untuk biaya hidup pokok, untuk biaya pokok hidup Anda, boleh Anda ambil dari uang yang tadi untuk menutupi sisanya. Wallahu ta'ala. Kalau cukup, maka jangan dipakai, berikan kepada fakir miskin yang lain. Satu lagi Ustaz, bagaimana jika kita pada posisi menjadi pegawai lembaga keuangan gadai dan ada keraguan dalam menjalankan pekerjaan itu, sementara kita masih ada ikatan dinas, bagaimana Ustaz? Mau diikat dengan dinas, diikat dengan apapun juga, sesuatu yang haram, hukumnya haram. Keluar secepatnya sebelum turun muka Allah kepada Anda dan keluarga Anda dan orang sekitar Anda. Ya, sudah ya. Oke, Iwan yang mau bertanya langsung silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit cerita sebentar. Ceritanya saya bekerja di salah satu perusahaan retail di Indonesia yang fokus penjualannya barang-barang kegiatan sehari-hari seperti sembako gitu. Namun baru-baru ini perusahaan saya itu mengeluarkan semacam produk baru lah gitu, yang mana mengikuti tren, yaitu semacam dompet elektronik atau e-wallet yang nanti penggunaannya adalah pengguna mendepositkan sejumlah uangnya, mirip-mirip GoPay gitu. Nanti kalau membeli produk tertentu dapat diskon atau manfaat. Nah, saya sendiri bekerja di ranah IT-nya, bukan di pembuat kebijakan untuk mengeluarkan produk tersebut. Cuman saya sebagai IT-nya juga sedikit bergesekan sama kepentingan dompet elektronik tersebut. Ya seperti transaksinya sedikit-sedikit ada ngurusin lah gitu. Gimana hukumnya? Sama satu lagi ada produknya itu adalah semacam payment point atau untuk pembayaran. Di mana merchant-nya kan banyak. Ada pembayaran bunga riba juga di situ. Gimana, Ustaz? Ada pembayaran bunga riba juga, leasing segala macam. Iya, ada merchant-nya leasing banyak. Gimana untuk penghasilan saya dari yang dibayarkan oleh perusahaan saya tersebut? Ya, cari yang halal ya, akhi. Jelas? Sudah ya, kasih kesempatan yang lain. Atau jangan lakukan yang dia perintahkan yang ada transaksi yang haram tadi. Ini saya enggak mau lakukan. Tadi ya udah bikin perusahaan sendiri aja kamu tadi. Alhamdulillah. Setelah itu mungkin Anda punya perusahaan sendiri yang halal. Allahuakbar. Jadi walaupun perusahaan saya itu induknya bukan riba seperti bank itu, walaupun mengeluarkan produk dompet elektronik seperti itu juga. Kalau Anda bukan di bagian itu, tidak ada masalah. Tapi sekarang Anda yang membuatkan sistem ribanya tadi. Ya, ada ya. Program transaksinya saya juga. Gara-gara Anda dia bikin riba. Kalau tidak ada Anda buatkan, kan tidak ada riba dia sana. Oh ya. Allah barik fikum. Berarti keluar aja ya? Bukan keluar aja. Kan saya bilang ke Anda, bilang ke dia saya enggak mau ngerjain ini, enggak mau ngerjain ini, enggak mau ngerjain ini. Kalau dikeluarkannya ya minta pesangon, dia yang ngeluarin. Kalau Anda keluar kan enggak dikasihnya pesangon kan ya? Gimana Ustaz? Kalau Anda keluar dikasih pesangon kan tidak. Tapi kalau dia yang ngeluarin dikasihnya pesangon. Udah. Bikin perusahaan baru. Siap. Yang halal semua, tidak ada yang haram-haram. Pada. Ya. Terima kasih, jazakallah khair. Allah barik fiik. Ahwat dulu ya. Silakan Ahwat. Bolehkah membantu membuat program pajak PPh 21 untuk sebuah klien perusahaan? Masya Allah. Kalau tanpa itu, apa yang terjadi? Membantu membuatkan, apa tadi Ibu? Membuatkan sistem untuk pembayarannya. Ya. Terus siapa yang memberi fee Anda? Pihak pajak kah atau si wajib pajak? Kalau yang memberikan fee Anda adalah wajib pajak, tidak ada masalah. Karena kalau tanpa sistem tadi khawatir pajaknya dia akan lebih besar. Dengan ada sistem tadi dia bisa meminimalkan pajak. Atau minimal dia tidak terkena jeratan-jeratan pajak yang menyebabkan dia lebih berat. Boleh, berarti Anda membantu orang yang terzolimi agar kezoliman pada diri dia lebih mengecil. Ini sebuah usaha yang mulia dan ujroh dari usaha ini halal insyaAllah ta'ala. Ya, satu lagi Ahwat. Kalau hukum menggadaikan hewan ternak seperti sapi gitu, bagaimana Ustadz? Apakah harus memberikan bahan makanan? Karena seandainya hewan ternak tersebut mati, Apakah harus mengganti Ustadz hewan ternak tersebut? Ya, dalam kasus barang gadainya adalah makhluk hidup seperti hewan ternak, sapi. Kewajiban mengurus sapi ini adalah pemiliknya, yaitu si peminjam uang. Paham? Ketika dia berjauhan, maka dia amanahkan kepada si pemegang sapi tadi yang pemberi pinjaman uang untuk mengurusnya. Boleh si pemegang sapi tadi menggunakan, mengambil manfaat dari sapi sebesar biaya perawatan tadi. Jelas? Kalau sapi itu mati di luar kelalaian dari pihak penerima barang gadai, ya, yang menanggung risiko adalah pemilik. Siapa yang pemilik? Yang pemiliknya, yang peminjam, yang berhutang. Hutangnya tetap, sapinya hilang. Kalau tanpa kelalaian, tapi kalau kelalaian, iya, diganti oleh si pihak yang memberikan pinjaman. Bisa juga mungkin dengan set off atau dipotong dari hutangnya. Wallah ta'ala alam. Ustaz, bismillah, ini agak deg-degan sih ana bacanya ini. Ustaz, jika seorang anak meminjamkan uang kepada ibunya, apakah itu termasuk hutang? Kepada ibu, iya. Kepada afwan, bapak, Ustaz, tidak. Ana salah, ana salah, afwan. Ustaz, jika seorang anak meminjam uang kepada ibunya, apakah itu termasuk hutang? Iya. Yang tidak hutang kalau bapak pinjam uang kepada anak. Karena harta anak, harta bapak. Tapi harta bapak bukan harta anak. Harta ibu bukan harta anak. Jelas? Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW, ketika salah seorang sahabat mengadukan tindakan bapaknya yang sering mengambil hartanya tanpa izin dia, sahabat ini ingin agar dia dapat perlindungan hartanya dari bapaknya oleh Rasulullah SAW. Tapi jawaban Rasulullah SAW dengan marah, beliau mengatakan kepada yang bertanya tadi, anta wa maluka li abik, jangankan hartamu, kalau bapakmu mau kamu dijual dia pun boleh. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Itu artinya, jangankan masalah hartamu diambil bapakmu, kalau kamu pun sendiri dijual oleh bapaknya pun apa boleh, halal. Alhamdulillah. Jelas anda? Beruntung gak jadi bapak? Alhamdulillah. Fadal untuk Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon izin Ustadz, saya di sini bukan untuk bertanya, tapi saya ingin menyampaikan informasi menurut saya penting Ustadz. Saya bekerja 10 tahun di Pegadaian Syariah. November tahun lalu terakhir saya mengajukan resign. Dan kemudian saya baca-baca, menurut memang saya baca dari buku Harta Haram. Memang kalau menurut hukum syariah itu yang haram itu boleh kita keluar saja. Kemudian saya belajar di ketentuan undang-undang hukum perdata di pasal 1320 menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian itu meliputi 4, yang salah satunya adalah adanya kausah halal. Di situ saya mencoba untuk bereksperimen mengajukan ke manajemen, dan akhirnya sampai saat ini saya tidak dikenakan ikatan dinas penalti itu, Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini yang bekerja di bank, di Pegadaian, melalui rujukan MUI nomor 1 tahun 2004 tentang larangan bank itu haram, semoga dimudahkan oleh Allah untuk hijrah seperti itu. Kemudian berhubung saya mantan Pegadaian, soal tentang akhwat yang sebelumnya Ustadz, yang dimaksud mu'nah itu ijarah Ustadz. Biaya. Mu'nah, apa bedanya, kalau menurut saya itu apa bedanya mu'nah ijarah dengan biaya? Kalau menurut saya sih sama aja Ustadz, riba. Makanya saya resign Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Masya Allah, termotivasi kita. Mu'nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mu'nah emang artinya biaya. Tapi murni biaya atau ada keuntungan? Bila ada, dan seperti tadi saya jelaskan, beda biaya penyimpanan di SDB tanpa ada pinjaman dengan biaya SDB kalau ada disertai pinjaman. Berarti dia bukan mu'nah dia. Riba. Ustaz, saya mau tanya dengan BPJS, Ustaz. Saya bekerja di perusahaan, sampai anak kedua itu BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan, Ustaz. Iya. Jadi yang bayar ada yang bayar perusahaan. Tapi saya lihat kajian Ustaz pernah hadir juga bahwa bagaimana hukumnya kalau yang membayarkan itu adalah perusahaan murni, Ustaz. Atau yang keduanya dipotong dari gaji kita. Kalau ini bayar perusahaan murni halal, alhamdulillah. Kalau yang dipotong dari gaji kita, Ustaz? Dipotong dari gaji mau tidak mau kan dipotong. Iya. Diwajibkan kan ya? Iya, diwajibkan oleh perusahaan. Iya. Oleh, bukan perusahaan negara. Pemerintah, iya. Ya, 2017 sudah diwajibkan oleh negara. Mau tidak mau, bila masih ada klausul-klausul ribanya, yang berdosa dia, Anda terpaksa apa boleh buat? Iya. Termasuk, saya ikut kajian Ustaz juga tentang 2019 yang pemerintah mewajibkan untuk yang mandiri, Ustaz. Itu ya, mandiri kepada seluruh warga negara. Iya. Nah, itu kan ketika 2019. Ketika itu, kita tidak ada dosa lagi. Kalau sekarang, saya mendaftarkan anak yang ketiga, BPJS. Sudah daftarkan atau belum? Belum. Karena tunggu saya bingung kan 2019 gitu ya. Seperti apa, Ustaz? Karena kalau Anda mendaftar sekarang dan cabut, malah terkena denda ribanya dan akan besar dampaknya. Kalau belum berarti jangan dulu, Ustaz. Jangan dulu kalau belum. Nunggu sampai diwajibkan. Berarti ya, kalau hukumnya diwajibkan, itu pemerintah yang menanggung kalau ada apa-apa transaksi ribanya gitu, Ustaz. Iya, betul. Iya. Nah, Ustaz, perihal klaimnya, Ustaz, ya. Kebetulan istri saya mau melahirkan, Ustaz. Ya. Nah, jadi saya sudah tanya ke rumah sakit, kalau kita melahirkan kelas 2 mendapatkan penggantian 4,5 juta dari BPJS, nah, Ustaz, untuk sesar. Ya. Pertanyaan saya, 4,5 juta sesar? Iya, untuk sesar 4,5 juta, Ustaz, dari ya, dari BPJS, inasi bijisnya itu. Masya Allah, terus. Nah, pertanyaan saya pernah lihat juga, ini memang saya lihat di YouTube, Ustaz, ya, bukan di kajian langsung. Kita boleh mengklaim, ini bisa jadi saya betul, nangkep, betul, sebesar premi yang sudah dibayarkan. Sebesar premi atau yang 4,5 juta itu, misalkan Ustaz, saya baru membayarkan itu misalkan sama 3 tahun. Ternyata kalau dihitung, premi yang sudah saya bayarkan 3 tahun itu misalkan ya, hanya 3 juta. Nah, pertanyaannya, saya itu boleh mengklaim itu 3 juta yang sudah saya bayarkan atau yang dari pemerintah 4,5 itu? Kan enggak bisa klaim 1,5 kan ya? Iya. Klaim 4,5 juta berarti berhutang Anda 1,5 juta. Iya. Pada saat itu Anda mampu enggak ngeluarin uang 1,5 juta? Kalau mampu, berikan 1,5 juta kepada fakir miskin, bukan ke BPJS. Hmm. Paham? Paham, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Ahwat dulu ya. Fadl Ahwat. Ibu Fulana pernah menggadaikan laptop dan belum ditebus sampai sekarang. Padahal sudah 5 tahunan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Utang sudah dibayar atau belum? Belum, Ustaz. Menggadaikan laptop ada bunganya? Enggak ada, Ustaz. Lalu pihak penggadaian dapat apa? Bukan, Ustadz, jadi ini ke pribadi, Ustadz. Sudah 5 tahun belum ditebus-tebus, Ustadz. Suruh aja dia jual laptopnya tadi. Tapi sudah terlalu lama. Sudah enggak ada harganya paling ya. Qadarullah ma syaa fa'a. Harusnya ketika ibu Anda tidak mampu membayar, suruh aja dia jual. Ya udah jual. Atau ketika itu disepakati dengan harga pasar menjadi milik si pemberi pinjaman, dibelinya kalau ada kelebihan dia tambahkan. Tapi qadarullah ma syaa fa'a. Ya, yang hutang tetaplah hutang, harus dibayar. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Apabila kita merusak suatu barang, Ustaz. Nah, kita berniat menggantinya. yang lebih baik tuh seperti apa Ustadz? Apakah kita kasih uang yang sesuai orang tersebut minta karena barangnya kita rusak, atau silakan di bengkel, nanti habisnya berapa kita yang bayar. Yang baik itu akadnya gimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Wallahu ta'ala alam. Bila Anda merusak barang diperbaiki di bengkel, turun gak harganya? Hah? Turun gak harganya? Turun Ustadz. Pasti turun. Ya. Maka yang terbaik, kalau Anda mampu, ambil barang yang rusak tadi, berikan kepada dia barang yang baru. Kalau barangnya besar Ustaz, misalnya seperti kendaraan. Apa? Seperti kendaraan gitu Ustaz. Rusaknya seberapa? Ya misalnya karena kecelakaan, ada apa baret atau penyok gitu Ustaz. Dengan kecelakaan tadi dibawa ke bengkel kembali 100% atau tidak dia? Bisa Ustaz kembali 100%. Maksudnya bisa seperti semula lagi bisa? Bentuk luarnya iya, tapi bentuk dalamnya tidak. Keseimbangannya mungkin sudah berubah. Jadi kalau kasusnya gitu baiknya gimana Ustaz? Kompensasi. Dihitung, datang kepada ahlinya, kepada pakarnya, ini dalam kondisi rusak kalau dijual berapa, dalam kondisi dia tidak rusak berapa, selisih harganya itu dibayarkan, dan ini butuh pihak ketiga yang ahli di dalam menentukan harga barang. Bukan semuanya dia, juga bukan semuanya Anda. Oh. Kalau semuanya pemilik kendaraan tentu harga tinggi. Kalau semuanya Anda tentu harganya rendah. Gak bakal ketemu. Walaupun gak merubah fungsinya ya Ustadz, masih tetap bisa jalan gitu. Sudah saya jawab tadi, paham kan ya? Sudah boleh ya berarti ya? Ya, nah Ustadz. Ustadz, bagaimana kalau kita menggunakan kartu kredit yang sudah dibuat oleh kantor untuk saya pribadi, yang diperuntukkan dan digunakan untuk menunjang pekerjaan? Misal kartu kreditnya dipakai untuk memesan tiket hotel atau tiket pesawat dan sebagainya. Ini atas nama kantor dia hanya pakai saja atau pakai nama dia tapi kantor yang ngurusin? Enggak, ini dari fasilitas dari kantornya, jadi kantor yang ngurus. Atas nama kantor? Iya. Yang bayar juga kantor. Begitu. Yang ada tangkap sih gitu, Ustaz. Yang bayar yang nerbitin kantor berarti dia yang tanggung jawab. Begitu kan ya? Dia hanya pakai saja, enggak ada masalah. Biarpun untuk pribadi. Pribadi dosa. Untuk saya pribadi maksudnya, tapi maksudnya untuk memesan tiket kantor memberikan itu kan untuk kebutuhan perusahaan, bukan untuk pribadi. Jangan kartu riba, kartu debit pun haram. Ditariknya uang perusahaan untuk pribadinya haram atau tidak? Nah, pertanyaan langsung, Fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaannya tentang barang jaminannya berupa rumah. Iya. Bagaimana hukumnya peminjam atau pemilik barang tadi yang barangnya digadaikan diizinkan oleh lembaga keuangan untuk menggunakan barang jaminan? Halal. Ini memang barangnya dia. Iya. Halal boleh dipakai ya Ustaz ya? Hah? Barangnya boleh dipakai, disewakan, diperjualbelikan? Boleh, diperjualbelikan, disewakan boleh. Tapi kalau diperjualbelikan berkurang hak si yang memberi pinjaman. Tapi boleh diperjualbelikan Ustaz? Boleh. Bukan haknya dia, tapi dengan syarat izin dulu ke dia. Harus izin berarti? Ya izin, kalau enggak dia utangnya nanti enggak bisa bayar, pakai apa lagi dia ngambil. Jazakallah khair. Ada hadiah untuk siapa? Ini peserta. Siapa yang mau peserta hadiah? Nanti mau? Fadal. Nanti mau juga? Saya tanya dulu atau untuk yang bertanya? Saya tanya untuk. Baik. Apa persyaratan kaedahnya di dalam akad gadai? Lebih gampang. Bolehkah menggadaikan SK? Dia saya tanya. Tidak boleh, Ustaz. Salah. Cek ngepegang lagi, pegang lagi. Sahkah menggadaikan SK? Tidak sah, Ustaz. Ah, itu betul. Kalau bolehkah boleh? buat jemaah lagi ini. Ini buat mereka lagi. Siapa yang mau lagi? Ini tadi udah dua sini berarti yang padahal itu. Ya. Diri, dekat mic. Antum mau saya tanya atau mau bertanya? Anak tadi udah bertanya, Ustaz. Hah? Saya tadi udah bertanya. Berarti sekarang giliran saya bertanya, Kuda. Oh gitu. Baik. Bolehkah menggadaikan KTP? Boleh ya boleh, tapi gak sah. Ah, Masya Allah. Allah barakatuh. Enggak, ini dari panitia bukan dari saya. Yang syukuran karena. Ini buat akhwat. Buat akhwat aja. Terserah antum kalau akhwat. Saya. Nanti aja deh kita lengkap dulu ya. Ada mau bertanya dulu Iwan satu lagi nih. Ada. Afan Ustaz, ini mengenai hewan ternak kembali. Tapi lebih terperinci insyaallah. Dekatkan suara. Ya. Ada seseorang yang kurang mampu. Kemudian meminjam uang sangat banyak ke temannya untuk kebutuhan mendadak dengan menggadaikan hewan ternaknya, contohlah kambing. Tetapi enggak dibatasi kapan bisa membayarnya. Dalam kurun 10 tahun ini belum bisa membayar. Hewan ternaknya jadi berapa ekor? 200. Pablo alam intinya banyak. 10 tahun ya banyak banget ya, jadi hewannya. Dikarenakan ini yang butuh uang ini orang tidak mampu. Nah, ya sekarang jadi kaya raya deh, kambingnya banyak udah. Dulu 10 tahun yang lalu memang tidak mampu, tapi setelah 10 tahun kambingnya, kambing berapa berang setahun? 5 kan ya? 5 kali 10 50, Masya Allah. Nah, bentar. Nah. Dan ini dana pemeliharaannya itu, yang memelihara itu orang-orang yang meminjami uang. Nah, pertanyaannya, sekiranya sang lelaki ini wafat, siapa yang wafat? Yang pinjam. Keturunannya ini enggak bisa menebus atau enggak bisa membayar hutangnya. Enggak bisa menebus, sekarang 50 ekor kambingnya. Tadi hutangnya berapa coba? Wallahu a'lam hutangnya. Intinya ini banyak. Kalau wallahu a'lam, jawaban saya juga wallahu a'lam. Karena gini Ustaz, kan ini orangnya tidak mampu. Dan dia itu saya paham. Waktu pinjamnya tidak mampu, tapi berapa nominal pinjamannya? Berapa? Intinya itu hampir 20-an. 20 juta. Juta. Ya. Kambing 50 ekor berapa sekarang? Fablah wa'alam. 50 kali 2 juta berapa? 100. 1 ekor itu rata-rata itu 2 sampai 3 juta Ustaz. Yang iya, kali 10. Berarti 50. Berapa dia berarti? 150. Ya, udah. Intinya segitu. Potong ambil kambing sebanyak hutangnya tadi, sisanya kembaliin. Nah, ini permasalahan itu yang membiayai, yang menghidupin itu orang yang meminjam uang. Nah, sekiranya orang ini wafat dan tidak bisa menebus, keturunan hewan ternak ini jadi milik siapa? Karena hewan ternak milik yang memberikan pinjaman. Milik yang meminjam. Milik pinjaman hanya sebesar utangnya dia. Paham? Sudah selesai? Tapi ini kan dananya yang menghidupin kan dana dari yang meminjami uang. Dan itu orang yang pinjam uang ini gak bisa menebus utangnya gitu. Ya akhi. Tadi hewannya kan satu ekor. Ya. Dalam 10. Dua. Jantan betina. Iya. Dalam waktu 10 tahun sudah berapa jadi ekornya? Intinya puluhan Ustaz. Hah? Puluhan. Puluhan, Masya Allah. Tutup gak biaya utang tadi? Tutup Insya Allah. Ayo udah selesai utang. Kalau ada kelebihan kembalikan kepada pihak keturunan yang berhutang tadi. Kalau tidak ada kelebihan selesai. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Allahu akbar. Assalamualaikum.